الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله والأمهات حفظني وحفظكم الله. Kita pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan qiraat kitab Aqidah Tauhid lil 'Alamatil Fauzan hafizahullah ta'ala. Ufi masabab, dan pada kajian atau pertemuan sebelumnya kita masih pada pasal yang keempat dari pembahasan Tauhid Rububiyah, di mana pada pasal ini Al-Musannif hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang metode Al-Quran di dalam menetapkan adanya keeksistensian Allah subhanahu wa ta'ala sang Khalik, begitu pula menetapkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyah. Beliau memaparkan al-adillah, baik itu min al-kitab wa sunnah, dalilus sama', begitu pula dalilun aqli, dalil secara akal, logika, yang menetapkan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan al-musannif hafizahullah ta'ala, wa mimma la syakka fi anna al-maqsuda min ithbati rububiyyatihi subhanahu li khalqihi وانفراده لذلك هو الاستدلال به على وجوب عبادته وحده لا شريك له. Dan termasuk perkara yang tidak diragukan lagi bahwasanya maksud dari menetapkan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya serta kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah tersebut adalah sebagai bentuk dalil atas wajibnya untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu baginya. Ini tujuan inti dan utama kita mempelajari dan memahami serta mendalami Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala, memperhatikan, melihat ayat-ayat baik itu syar'iyah maupun kauniyah yang menunjukkan kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya agar timbul dari situ kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan kita, di dalam ibadah. Alladhi huwa tauhidul uluhiyah, yang dimana itu adalah merupakan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan kita sebagai seorang hamba, ketika kita sudah mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya, dalam sifat-sifatnya, maka lazim atau konsekuensi dari hal tersebut kita mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita, yaitu dalam ibadah kita kepada Sang Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna insan aqarra bi tauhidir rububiyyah wa lam yuqirra bi tauhidil uluhiyyah aw lam yaqum bihi ala wajhi sahih lam yakun musliman wala muwahhidan bal yakunu kafiran jahida wa hadha ma sanatahaddatsu anhu fil fasl al-thani insyaallah. Maka seandainya kalau manusia, seseorang mengikrarkan tauhid rububiyyah, yakin bahwasanya Allah itu pencipta, Allah pengatur, Allah yang memberi rizki, namun tidak mengikrarkan tauhid uluhiyah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah, aw lam yaqubihi ala wajhi sahih, atau tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah dengan betul, dengan benar, lam yakun musliman wala muwahhidan, maka tidak dianggap sebagai seorang muslim, begitu pula tidak dianggap sebagai seorang ahlu tauhid. Bal yakunu kafiran jahidan, bahkan terhitung sebagai seorang yang kafir menentang. Yakni bahwasanya walaupun seorang itu yakin bahwasanya Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pemberi rezeki, Allah menghidupkan, mematikan, menguasai alam semesta, namun tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah, masih melakukan praktek-praktek kesyirikan, entah itu disebut sebagai sedekah laut, sedekah bumi, memberikan sesajen kepada arwah-arwah, mendatangi kuburan dalam rangka minta berkah kepada kuburan tadi, minta jabatan, minta dimudahkan jodohnya, bertawassul dengannya, beristighotsah kepadanya, memberikan nazar untuk kuburan tadi, dan contoh-contoh yang lainnya, maka seperti ini tidak dianggap sebagai seorang muslim. Walaupun ditanya, demi Allah, saya tahu bahwasanya pencipta saya adalah Allah, pengatur dan penguasa alam semesta itu Allah, tapi dalam prakteknya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, masih melakukan praktek-praktek kesyirikan, entah yang disebut dengan tradisi kebiasaan kami dan yang semisalnya, lam yakun muslima, tidak dianggap sebagai seorang muslim, tidak dianggap sebagai ahlu tauhid, bahkan kata Syekh, bal yakunu kafiran jahida, bahkan teranggap sebagai seorang yang kafir menentang. Karena memang tujuan utama dan tujuan awalnya bukan semata-mata kita tahu bahwasanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta, sang memberi rezeki, bukan itu maksudnya. Tapi maksud utama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jami' af'alina, dalam setiap perbuatan kita. Wa hadha ma sanatahaddatsu anhu fil fasl tali insyaallah. Dan inilah yang kata Syekh yang akan kita bahas pada pasal berikutnya insyaallah taala. Kemudian kita masuk ke dalam pasal berikutnya, pasal kelima, dan ini pasal terakhir dari pembahasan tauhid ar-rububiyyah. Dan menjadi maksud utama dari pasal atau pembahasan tauhid ar-rububiyyah. Qala al-fasl khamis, pasal kelima. Bayanu istilzami tauhidir rububiyah li tauhidil uluhiyah. Pasal kelima adalah berkaitan dengan penjelasan pengharusan tauhid rububiyah untuk tauhid al-uluhiyah. Yakni bahwasanya ketauhidan seseorang terhadap kerububian Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan, melazimkan, mengkonsekuensikan untuk seorang itu wajib mentauhidkan Allah di dalam seluruh ibadahnya. Wa ma'na dzalik, dan maksudnya, maknanya anna man aqarra bi tauhid rububiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala la'tarafa bi annahu la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira lil kauni ila Allah 'azza wa jalla lazimahu an yuqirrahu bi annahu yastahiqu al-ibadati bi jami'i anwa'iha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya barang siapa yang mengikrarkan, meyakini ketauhidan rububiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin bahwasanya tidak ada yang mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla semata, maka melazimkan, mengharuskan untuk dia mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah dengan segala macam bentuknya, dengan segala macam bentuk jenisnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa tauhidul uluhiyah, dan inilah yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Dan inilah inti dari tauhid, untuk kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Fal ilahu makna, atau sebelumnya, fa innal uluhiyata hiyal ibadah. Karena yang dimaksud dengan uluhiyah, tauhidul uluhiyah, hiyal ibadah, yaitu ibadah. Kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maka segala macam bentuk tasarruf atau aktivitas yang dihukumi di dalam syariat itu sebagai ibadah, maka tidak boleh untuk kita berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ilahu maknahu, dan yang dimaksud ilah al-ma'bud, yakni yang disembah. Sehingga pada ucapan kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, maksudnya tidak ada yang disembah, yang untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadaraka wa ilahatak, dalam sebagian qira'ah dengan bacaan wa yadaraka wa ilahatak, Musa meninggalkan dirimu dan meninggalkan penyembahan terhadap dirimu, ilaha. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Musa tidak mau beribadah, sujud menuhankan Fir'aun dengan sebutan ilahatak. Wa yadaraka wa ilahatak, maka menunjukkan bahasanya al-ilah itu maknanya adalah al-ibadah atau al-ma'bud, bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahlul falsafah wal mantik. Bahasanya al-ilah diambil dari kata al-walah, yaitu at-tahayyur, bingung. Maksudnya al-ilah ay al-muhayyir. Maksudnya ilah menurut mereka, sebagian tafsir mereka terhadap makna ilah, yakni al-muhayyir, zat yang membuat manusia itu bingung ketika memikirkannya, ketika mengimajinasikannya, ketika memikirkannya terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala fala yad'u ila Allah wa la yustaghathu illa bihi wa la yutawakkalu illa alayhi wa la tudbahu al-qarabin wa tundaru an-nudur wa tusrafu jami'u anwa'i ibadah illa lahu. Maka tidak boleh untuk seorang untuk berdoa, beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak pula beristighfar kecuali hanya kepadanya. Tidak pula bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidak pula menyembelih kurban-kurban, sembelihan-sembelihan. Begitu pula dilakukan nadar-nadar. Dan diberikan seluruh ibadah kecuali hanya kepadanya. Fatauhid rububiyah dalilun ala wujubi tauhidil uluhiyah. Maka tauhid rububiyah merupakan dalil terhadap wajibnya untuk seorang mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Walihada kathiran mahtajallahu mimma yahtajullahu. Walihada kathiran ma yahtajullahu subhanahu ala al-munkirina li tauhidil uluhiyah bima aqarru bihi min tauhidir rububiyah. Oleh karena itu, banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala berdalil, berhujjah kepada orang-orang yang mengingkari untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah dengan apa yang mereka yakini berupa ketauhidan rububiyah. Yakni, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dalam mengajak umat manusia agar mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, di dalam uluhiyahnya, Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali berdalil dengan ketauhidannya terhadap rububiyah. Mengingatkan mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sang razik, sang khaliq, sang mudabbir, sang muhyi mumit. Di mana hal itu semua melazimkan untuk mereka meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Nah, mithlu qawlihi ta'ala, contohnya ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi addada wa antum ta'lamun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian semata-mata kepada Rabb kalian. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk segenap manusia beribadah hanya kepada Rabb, kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan lafaz u'budullah, tidak. Tapi dengan u'budu rabbakum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagai isyarat, sebagai bentuk ta'lil, alasan kenapa kita harus mengibadahi Allah semata. Tidak boleh kita memberikan ibadah kepada selain Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kalian. Ini maksudnya. Kemudian setelahnya, kata Allah mengingatkan, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimana dialah yang menciptakan kalian, begitu pula orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan, sebagi bentangan. Was-samaa'a binaa'a, menjadikan langit itu sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, menurunkan dari langit, dari awan, air, hujan. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Dan dengan itu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan buah-buahan sebagai bentuk rizki untuk kalian. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan segala macam bentuk kenikmatan yang kita dapatkan, bumi, langit, hujan, makanan, buah-buahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ingatkan, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian sekali-kali menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, dan kalian sudah tahu, sudah sadar. Nah, maka ini diantara contoh ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan tentang ketauhidan yang di dalam rububiyah agar manusia mau mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Maka begitu pula ketika kita di dalam berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, terutama di kalangan masyarakat yang mungkin mereka masih memiliki asar-asar syirkiyah, masih memiliki pengaruh-pengaruh syirik, tradisi-tradisi yang menyimpang, yang sampai pada batasan syirik bahkan kufur. Maka ketika kita mau mendakwahkan mereka untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita menggunakan metode Al-Quran ini. Ketika mereka misalnya mau melaut, mereka masih memberikan yang mereka sebut sebagai larung laut, sedekah laut, yang itu diberikan kepada penunggu laut, penguasa laut. Maka kita sampaikan, jelaskan kepada mereka bahwasanya ini syirik, ini tidak boleh. Dan kita jelaskan kalau ingin minta keselamatan, ingin minta berkah, ingin agar ikannya itu ditangkap banyak, panen ikannya itu besar, mintanya kepada penguasa laut secara hakiki yang menciptakan laut. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan beri kepada Nyi Roro Kidul, jangan diberi kepada Nyi Blorong, tidak, berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ibadah, kalau mau memberikan sedekah, sedekahlah dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya kalau ada sebagian hasil panen tadi diberikan kepada al-fuqara wal masakin, kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, bagi-bagi tetangga. Ini sedekah yang masyru', yang disyariatkan. Kalau mau minta berkah, kalau mau minta agar panennya banyak, jangan minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada zat yang mengaturnya. Maka kita jelaskan manhaj ini, metode Al-Quran ini kepada mereka. Kita meniru, kita mencontoh Allah subhanahu wa ta'ala dalam takrir, dalam penetapan tauhid al-ibadah. Sehingga ketika terjun di masyarakat, tidak semata-mata kita mengingkari, tidak boleh, ini pokoknya syirik, tanpa menjelaskan kepada mereka dari sisi mana kesyirikannya. Kenapa dianggap itu syirik? Karena lasyak kalau mereka yang sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, kemudian disesat-sesatkan, diingkari tanpa diberikan penjelasan yang ilmiah, maka tentu akan ada penentangan yang sangat luar biasa. Mereka akan berat untuk menerima, tapi kalau kita jelaskan, kita sampaikan dengan ilmiah, dengan dalil-dalilnya minal kitab wa sunnah, maka orang-orang yang berakal di antara mereka pasti akan berpikir, mereka akan menyerap, mereka akan mendapatkan hidayah bi'inillahi subhanahu wa ta'ala, sadar, oh ternyata yang selama ini kita lakukan tidak boleh di dalam agama, kesyirikan. Mereka sadar dari sisi mana, dari sisi ini. Dijelaskan oleh sang ustaz, dijelaskan oleh sang da'i tadi. Nah, sehingga perlu yang namanya iqamatul hujjah. Perlu yang namanya kita menegakkan hujjah, menjelaskan kepada masyarakat. Nah, agar minimalnya orang-orang yang berakal di antara mereka paham, sadar, nah, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali, fa amarahum bi tauhidil uluhiyah wa huwa ibadatuhu wa hajja alaihim bi tauhidir rububiyyah alladhi huwa khalqul nasi al awwalin wal akhirin wa khalqus samai wal ard wa ma fihima wa tashhiru riyahi wa inzalul matar wa inbatun nabat wa ikhrajus thamarat allati hiya rizqul ibad. Fala yaliqu bihim an yushriku ma'ahu khairan. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk bertauhid dalam masalah uluhiyah, dalam ibadah. Dan Allah pun berhujjah, berdalil dengan tauhid rububiyah, yaitu dengan bentuk Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia sejak awal sampai akhirnya, penciptaan langit dan bumi, begitu pula seluruh yang ada pada keduanya, yang mengatur angin, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, ia mengeluarkan buah-buahan di mana itu merupakan rizki untuk hamba-hambanya. Maka tidak pantas bagi mereka setelah dijelaskan ini semua untuk mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Mimman ya'lamuna annahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Dari orang-orang yang mereka tahu bahwasanya yang mereka sekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan itu semua, yang disembah dari selain Allah tidak memberi rezeki, tidak menghidupkan, tidak mematikan. Wala min ghairi, begitu pula tidak dari selainnya. Fatariqul fitri li'ibati tauhidil uluhiyah, maka metode secara fitrah dalam menetapkan tauhid uluhiyah al-istidlalu alaihi bitauhid rububiyah, berdalil dengannya atau berdalil atasnya dengan tauhid ar-rububiyah. Fa innal insana yata'allaqu awwalan bi masdari khalqihi wa mansha'i naf'ihi wa dharrihi thumma yantaqilu ba'da dhalika ila al-wasa'il allati tuqarribuhu ilayhi wa turdhihi anhu wa tuwathiqu aslahu bainahu wa bainah. Fatauhidul rububiyah babun li tauhidil uluhiyah. Karena sesungguhnya manusia, mereka pada dasarnya terikat, pada awalnya terikat dengan sumber penciptaan mereka, sumber kemanfaatan dan kemudaratan mereka. Hati manusia pada dasarnya itu terikat dengan yang menciptakan mereka, yang memberikan kemanfaatan kepada mereka. Begitu pula yang mengangkat kemudaratan dari mereka. Tsumma yantaqilu ba'da dhalika, kemudian beralih dari situ setelah itu kepada wasilah-wasilah yang dapat mengantarkan kepada kemanfaatan mereka. Wa turbihi anhu, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Watuwatiku asilah bainah wa bainah, dan mengokohkan ikatan antara sang hamba dengan sang khalik. Ini di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kemanfaatan dan kemudaratan hamba-hambanya. Fatauhid rububiyah babun ditauhidil uluhiyah, maka tauhid rububiyah merupakan pintu yang mengantarkan seorang untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Min ajli dhalik, maka dari hal tersebut ihtajallahu 'alal musyrikin bihadhihi tariqah, Allah Subhanahu wa taala berhujjah atas orang-orang musyrikin dengan metode ini. Maka kita pun seperti itu, mengikuti dan mencontoh manhaj Al-Qur'an di dalam takrir tauhid al-ibadah. Wa amara rasulahu an yahtajja biha 'alaihim, begitu pula memerintahkan rasulnya untuk berhujjah dengan tauhid rububiyah tadi atas mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun, qul man rabbus samawati wa qul man rabbus samawati sab' wa rabbul 'arsyil 'adzim, sayaquluna lillah, qul afala tattaqun." قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Katakan wahai Nabi kepada mereka, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, milik siapakah bumi, begitu pula segala sesuatu yang berada padanya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian itu tahu, yakni Rasulullah SAW diminta, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan hal ini kepada orang-orang musyrikin, menanyakan kepada mereka siapa pemilik langit dan bumi. Maka mereka akan menjawab, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, saya quluna lillah, mereka pasti akan menjawab itu semua milik Allah. Qul afala tadhakkarun, maka katakan lagi kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak mengambil pelajaran, kenapa kalian tidak berpikir, kenapa kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan lagi, marabbus samawati sab' wa rabbul 'arsyil 'adzim, katakan siapakah Rabb penguasa langit yang memiliki 7 tingkatan? Begitu pula Rabb penguasa 'arsy yang maha besar. yang agung, sayaquluna lillah, maka mereka niscaya akan mengatakan lillah, itu semua milik Allah. Samawat, langit-langit, al-arsh, milik Allah. Qul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka lagi, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai, katakan siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, maka kata mereka sayaquluna lillah, maka niscaya mereka akan mengatakan, orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada berhala, mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul fa anna tusharun, maka katakan kepada mereka, maka dari mana kalian itu bisa terkena sihir, tertipu? Wa qala ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu, itulah Allah subhanahu wa ta'ala rabb kalian, penguasa, pengatur dan pencipta kalian. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan dia, Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka beribadahlah kepadanya, yakni tauhidkanlah Allah di dalam ibadah. Faqad ihtaja bitafarudihi birububiyyah ala istiqaqihi lil ibadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah dengan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyyah atas haknya Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Wa tauhidul uluhiyah, dan ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyah. Walladhi khalaqal khalqa min ajlihi, itulah yang menjadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Tujuan utama kita hidup itu adalah untuk tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Bahkan tanpa asas ini, tanpa dasar ini, segala macam bentuk amalan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika amalan kebaikan tidak didasari atas asas tauhidul ibadah, maka seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia sia-sia. Oleh karena itu, orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, walaupun mereka berbuat baik, walaupun mereka mungkin dianggap sebagai du'akhlak, orang yang punya budi pekerti, sering berbuat baik kepada sesama, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan mereka, sebaik apapun mereka. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas kebaikan tauhid, tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Naam. Wabil aks, dan sebaliknya, seorang muwahhid, mamamin minad dunub wal ma'asi, sebanyak apapun dia melakukan dosa dan kemaksiatan yang tidak mengeluarkan dia dari ketauhidannya, walaupun nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah tidak mengampuninya atas dosa-dosanya tadi, kemudian Allah mengadabnya, seorang muwahhid tadi, walaupun dia ashabul kabair, termasuk dari pendosa besar, tetap dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga. Maka ini kaidah, kullu muwahhidin, setiap ahlu tauhid dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Nah. Karena mereka adalah orang yang melakukan tugas dan tujuan utama mereka, yaitu untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya hanya untuk beribadah kepada-Ku. Wa ma'na ya'budun, dan makna dari mengibadai-Ku, yufriduni bil ibadah, yakni mengesakan-Ku di dalam ibadah, sehingga bukan maksudnya beribadah kepada-Ku semata-mata memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi maksudnya lebih daripada itu, mentauhidkan Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يكون العبد موحدا بمجرد اعترافه بتوحيد الربوبيه. Maka seorang hamba tidak dianggap sebagai seorang ahlu tauhid semata-mata keyakinannya, semata-mata dikarenakan keyakinannya terhadap tauhid rububiyah. Tidak dikatakan seorang itu muslim muwahhid kalau dia cuma yakin dalam masalah rububiyah saja. Hatta yuqir bi tauhidil uluhiyah, sampai dia mengikrarkan dan mengamalkan tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Wa yaquma bihi, begitu pula sampai dia melaksanakan tauhid tersebut. Wa illa fa innal musyrikin kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah, karena kalau tidak, orang-orang musyrikin dulu juga mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW yakin bahwasanya Rabb mereka Allah. Tapi tetap mereka dihukumi sebagai kafir musyrik. Kenapa? Karena tidak mau mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Walam yudkhilhum fil Islam, dan tidak menjadikan mereka masuk di dalam Islam. Mereka yakin bahwasanya Rabb mereka Allah, tapi tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Dan ini sekali lagi bantahan kepada tafsirnya Ahlul Kalam wal Mantiq yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la rabba illallah atau la qadiru ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada rabb, tidak ada yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang mampu untuk melakukan ikhtirah, mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini berarti dia ahlu tauhid, melaksanakan la ilaha illallah-nya. Ini salah. Karena kalau seperti itu maknanya, kalau seperti itu tafsirnya, tentunya orang-orang musyrikin mereka adalah muslim muwahhid. Orang-orang musyrik ketika diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka mudah-mudah saja. Itu keyakinan mereka selaras dengan akidah mereka. Tapi dikatakan bukan itu yang dimaksud semata-mata, bukan itu yang dimaksud. Tapi konsekuensinya mereka harus meninggalkan tradisi mereka berupa kesyirikan. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Nah, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'ir majnun. Mereka dulu ketika diseru, diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah istaghfirun, tidak mau. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan? Mereka menimpali. Aina la tariku alihatina. Apakah kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kita karena mengikuti ucapan seorang penyair yang gila, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yuqirruna bi anna Allah wal khaliqur raziqul muhyil mumit. Padahal mereka mengikrarkan, mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, pemberi rezeki, penghidup dan yang mematikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanya wahai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikin, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka tidak akan menjawab berhala kami, sembahan kami, tidak. Kata Allah, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab pencipta mereka Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan apabila engkau tanya kepada mereka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka niscaya mereka pasti akan menjawab, khalaqahunna, yang menciptakan mereka adalah al-azizul alim, zat yang maha aziz dan zat yang maha alim. Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku sama wal basar, wa ma yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul al-mayyita min al-hayy wa man yutabbiru amra fa sayaquluna Allah. Katakan, tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan kalian, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian, baik itu dari langit, dari atas berupa hujan, ataupun dari bumi berupa tumbuhannya, hewan-hewannya, Amma yamliku sama wala besar. Atau tanya kepada mereka, siapakah yang menguasai pendengaran, begitu pula penglihatan-penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayit, siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Biji-biji yang asalnya mati, benda mati, tiba-tiba keluar dari situ kehidupan. Ketika diairi, ketika disirami. Wa yukhrijul mayita minal hayy, begitu pula mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala macam urusan di alam semesta ini? Maka orang-orang musyrik akan mengatakan, saya quluna lillah, saya fa saya quluna Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka orang-orang musyrik mengikrarkan tauhid rububiyah, tapi tidak cukup. Wa hadza katsirun fil Qur'an, dan ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Faman za'am, maka barang siapa yang menyangka anna tauhida huwal iqrar bi wujudillah Subhanahu wa ta'ala, awil iqrar bi anna Allah huwal khaliq al mutasarrif fil kaun wa iqtasara ala hadha annahu lam yakun arifan li haqiqati tauhid alladhi da'at ilayhi rusul. Maka barang siapa yang menganggap, punya anggapan, punya pendapat bahwasanya tauhid semata-mata ikrar terhadap wujud atau adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pengikraran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, pengatur alam semesta, dan semata-mata mencukupkan hal tersebut, mencukupkan satu jenis ini saja, lam yakun arifan li haqiqati tauhid, maka dia tidak tahu hakikat dari tauhid yang didakwahkan oleh para rasul. Maka orang-orang yang belajar ilmu filsafat walau mantik dan mengadopsi hal tersebut untuk memahami agama, memahami tauhid, menurut mereka tauhid adalah begini, begini, begini, dan semata-mata pembahasannya di dalam tauhid rububiyah semata, mereka adalah orang-orang yang ajhal, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ajhal, lebih bodoh daripada Abu Jahal dan yang semisalnya. Abu Jahal tahu makna tauhid yang sesungguhnya. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisalnya lebih alim, lebih berilmu tentang makna tauhid. Karena mereka tahu ketika disuruhkan la ilaha illallah, maknanya adalah mereka meninggalkan kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Maka mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Walaupun mereka meyakini bahwasanya Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang mengatakan diri mereka itu intelektual, mengatakan diri mereka itu orang maju, yang memahami agama ini dengan metode filsafat, mereka justru tidak paham hakikat dari tauhid yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti ini pada hakikatnya ajhal min Abi Lahab wa Abi Jahal, lebih bodoh, lebih jahil daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Li'annahu waqafa 'ala al-malzum wa taraka al-lazim. Karena dia berhenti kepada malzumnya saja, yakni berhenti pada tauhid rububiyah saja, wa taraka al-lazim, dan meninggalkan konsekuensinya harusnya, yaitu tauhid al-ibadah. Aw waqafa 'inda dalil wa taraka al-madlul 'alaih. Atau berhenti pada dalil saja, berhenti pada tauhid rububiyah dan meninggalkan al-madlul 'alaihi, yaitu tauhid al-ibadah. Wa min khasa'isil uluhiyah, dan di antara kekhususan uluhiyah, al-kamalul mutlak min jami'il wujud, kesempurnaan mutlak dari segala sisinya, alladhi la naqsa fihi biwajhin minal wujud, yang tidak ada kekurangan padanya dari sisi manapun. Wa dhalika yujibu an takuna al-ibadatu wal inabatu wat tawakkulu wal istighatsatu wa ghayatu dhulli ma'a ghayatil hubb. Kullu dhalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan an yakuna lillahi wahdah wa yamtani'u aqlan wa syar'an wa fitratan an yakuna li ghairihi. Dan hal itu mengkonsekuensikan bahwasanya ibadah, inabah, tawakal, istighatsah, puncak dari ketundukan yang diiringi dengan puncak dari kecintaan, setiap hal tersebut wajib, baik secara akal, syariat, ataupun fitrah, hanya diberikan kepada Allah semata. Dan mustahil, tidak boleh, haram secara akal, syariat, ataupun secara fitrah, untuk diberikan kepada selainnya. Wabihada, dan dengan ini, alhamdulillah, kita selesai dari bab atau pembahasan tauhid ar-rububiyah. Dan adapun setelahnya, al-musallif hafizahullah ta'ala akan masuk pada jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhidul ibadah, dan inilah maksud dan inti dari tauhid itu sendiri, tujuan dari tauhid itu sendiri. Nah, baik, qala al-musannif jenis tauhid yang kedua, ats-tsani, tauhidul uluhiyah, tauhidu al-uluhiyah, pembahasan tauhid uluhiyah. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang paling dibenci oleh orang-orang kuburiyin. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah membahas pembahasan ini, menjabarkan hal ini secara lebih rinci, inilah yang mereka benci. Kenapa? Karena dengan dakwah kita kepada tauhidul uluhiyah, penjelasan kita kepada masyarakat tentang tauhidul uluhiyah, apa itu tauhid, apa itu syirik, jelaskan secara rinci jenis-jenisnya, contoh-contohnya, praktek-prakteknya, inilah yang menjadikan orang-orang kuburiyin terbongkar makarnya, terbongkar hakikat jati dirinya. Nah, qala wa yatadammanu al-fusul at-taliyah. Dan pembahasan ini terkandung di dalamnya al-fusul at-taliyah, pasal-pasal berikut. Al-fasul awal pada tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah ini, beliau akan membagi menjadi beberapa pasal. Al-fasul awal, pasal yang pertama, fi makna tauhidil uluhiyah wa annahu mawdu'u da'wati rusul. Berkaitan dengan makna tauhid uluhiyah, dan bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah inti dari dakwahnya para rasul, yang menjadi pembahasan utama dari dakwahnya para rasul. Al-fasul tsani, pasal yang kedua adalah asy-syahadatan, pembahasan terkait dengan dua kalimat syahadat. Ma'nahuma, baik itu terkait maknanya, arkanuhuma, rukun-rukunnya, syurutuhuma, syarat-syaratnya, muqtadahuma, begitu pula konsekuensi dari keduanya, wa nawaqidhuhuma, dan pembatal-pembatal kalimat syahadat tersebut. Al-fasul tsalits, pasal yang ketiga, fi tasyri', at-tahlil wa tahrim hakullah subhanahu wa ta'ala. Pasal ketiga adalah berkaitan dengan tasyri', yaitu berkaitan dengan masalah tahlil, penghalalan atau pengharuman, yang itu merupakan hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fasul rabi', pasal keempat, fil ibadah, berkaitan dengan masalah ibadah, ma'naha, baik itu maknanya, anwa'uha, jenis-jenisnya, syumuluha, begitu pula cangkupannya. Al-fasul khamis, pasal kelima, fi bayani mafahim khati'atin fi tahlil ibadah wa dhalika ka taqsir fi madlul ibadah au al-ghuluwi fiha, adalah berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang salah dalam mendefinisikan ibadah. Banyak orang salah mengartikan dan tidak tahu apa itu ibadah. Sehingga orang-orang yang jahil menganggap sesuatu itu bukan ibadah. Mereka lakukan, mereka berikan kepada Syekh Allah, padahal itu ibadah yang diberikan kepada Syekh Allah. Padahal itu syirik. Nah, wadhani kata taksir, dan hal itu seperti contohnya, taksir fi madlul ibadah au ghuluwi fiha. Al-fasul sadis, pasal yang keenam, fi bayani raka'izil ibadati sahihah, berkaitan dengan penjelasan poros dan inti ibadah yang ubudiyah sahihah, ubudiyah penghambaan, ibadah yang sahihah, yaitu al-hub wal khauf wal khudu wal raja, yaitu al-hub wal khauf wal khudu wal raja. Adapun perincian dari masing-masing pasal ini secara lebih detailnya insyaallah kita akan kaji di pertemuan berikutnya. Nakta fi hadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.